taruh dorong ngombe herbangan KBG. Saya nanti minta manggil bareng-bareng New Monata gitu ya. Oke? Bisa enggak? Bisa enggak? Semangatnya malam. Coba kita panggil bareng-bareng 1 2 3 Sodek New Monata Kanda Niko. You wanna Utami Dewi Fortuna. Jadi ya Yata. Iya ta. Malam hari ini kita duet mesra bersama hebatnya bersahabat di Solo. Jangan bimbang dan ragu. ini hanyalah untukmu. Aku akan ingat selalu yang mau coba. Hanya dirimu yang ku sayang dan ku dambakan. Aku tak ingin hidup tanpa dirimu. Aku tak ingin jauh darimu. Aku tak ingin hidup tanpa cintamu. Aku tak ingin tanpa kasih sayangmu. Aku kangen-kangenan ngono ya. Ini loh Mas, aku ki mari ini arep ngene. Baru pertama kali toh tak peluk, jangan salah dipeluk perawan. Gimana, Beb? Sudah